أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم قال أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا حسن ابن عياش عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. وقال حدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا خالد ابن مخلد حاء وقال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى ابن حسان قال جميعا قال حدثنا سليمان ابن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح. وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب ويحيى ابن يحيى وعلي بن حجر قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى ابن يحيى وإسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا وقيع أن يعلى بن حارث المحاربي أن إياس ابن سلمة ابن الأكوع أن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. وقال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا هشام ابن عبد الملك قال حدثنا يعلى ابن الحارث أن إياس ابن سلمة ابن أكوع أن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjut dalam kajian Sahih Muslim kita pada bab 174, babu salatil jum'ati hina tazulu syams. Salat Jumat ketika matahari condong ke barat. Ini pembahasannya adalah kapan salat Jumat itu dimulai. Kapan sholat Jumat itu dimulai? Apakah boleh sebelum zawal atau harus zawal dulu? Ada beberapa hadis yang dicantumkan dalam hal ini, yaitu hadis 1986 dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma narji'u fanurihu nawadhihana. Qala al-Hasan faqultu li Ja'far fi ayyi sa'atin tilka? Qala zawal asy-syams. Jabir bin Abdullah dia mengatakan kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pulang dan kami nurih. Nurih itu mengistirahatkan. Meringankan unta dari bebannya. Nawadhihana yaitu unta yang minum. Jadi unta ya kami istirahatkan dia dikasih minum. Jadi waktu beban-beban unta itu tidak ada. Fi ayyi sa'atin tilk? Pada waktu kapan itu? Qal zawal asy-syams. Yaitu ketika matahari telah condong ke barat, yakni tergelincir ke barat. Hadis yang kedua 1987. Bahwasanya Jabir bin Abdullah ditanya, "Mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ah?" Kapankah Rasulullah mengerjakan salat Jumat? Qal kana yusalli. Thumma nadhhabu ila jimalina fa nurihuha. Zada Abdullah bin fi hadisi hina tazulu asy-syamsu ya'ni dawahiha. Yani dia katakan beliau salat Jumat. Kemudian kami pergi ke unta-unta kami, fanurihuha. Kami berikan kami istirahatkan dia. Kami turunkan bawaan-bawaannya. Abdullah menambahkan dalam hadisnya, hina tazulu syams, ketika matahari tergelincir, yakni ad-dawah an-nawadih, an-nawadih. Ya, maksud di sini an-nawadih, yakni maksud dari unta adalah nawadih. Disebutkan nawadih itu adalah jamak dari nadih, wahiyya al-ba'iru alladhi yustasqa bih, yaitu unta yang membawa air. Diberi nama demikian li'annahu yandahu al-ma' aw yasubbuhu, yaitu unta yang untuk membawa air. Karena dinamakan dengan yang dahulma, karena dia mencurahkan air. Waktu itu adalah saat ketergelinciran matahari. 1988 dari Sahal, qal ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'ah. Zada ibn Hujrin fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal dia mengatakan, kami tidak tidur siang dan tidak juga makan siang kecuali setelah Jumat. Ditambah oleh ibn Hujrin fi ahdin Nabi, pada zaman Nabi. Qailulah yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah sebelum zuhur. Qailulah itu adalah tidur. Istirahat dilakukan sebelum zuhur. Nah, pada hari Jumat itu makan siangnya dan istirahat siangnya setelah Jumat. Ya, tidak sebelum Jumat. Hadis berikutnya 1989. Qal kunna nujammi'u ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syamsu thumma narji'u natatabba'ul fai. Kami sholat Jumat bersama Rasulullah apabila matahari sudah condong. Kemudian kami pulang dengan mengikuti bayang-bayangan Jadi bayang-bayangan dinding. Jadi kami jalannya samping itu. Gitu. Ya berteduh dengan bayang-bayangannya. Dari Iyas bin Salama bin Aqwa, dari bapaknya yakni Salama bin Aqwa, wal kunna nusalli ma'a Rasulillah al-Jum'ah. Kami salat Jumat bersama Rasulullah. Fa narji'u wa ma najidu lil hitan fai'an nastadhillu bihi. Nah, riwayat ini di lebih lagi. Kami salat Jumat bersama Rasulullah, kami pulang, kami tidak mendapatkan bayang-bayangan dinding yang kami bisa berlindung dengannya. Baik, dalam hal ini hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas menunjukkan kepada kita bahwa Nabi menyegerakan pelaksanaan sholat Jumat. Ketika matahari sudah condong, lalu langsung dikerjakan pelaksanaan Jumat. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan mayoritas ulama dari sahabat dan tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, mengatakan, La tajuzul jum'atu illa ba'da zawali syams. Tidak boleh Jumat itu kecuali setelah matahari condong ke barat. Jadi waktu zuhur masuk. Ini perkataan Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, mayoritas ulama, sahabat, tabi'in, dan setelah mereka. Walam yukhalif fi hadha illa Ahmad. Walam yukhalif fi hadha illa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq. Dalam statement di atas ini atau yang disimpulkan dari itu, tidak ada yang menyelisih kecuali Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Fajawwazaha qabla zawal. Mereka membolehkannya mulai sholat Jumat itu, artinya khutbah Jumat sebelum zawal. Qala al-qadhi wa ruwiya fi hadha asya' 'an as-sahabah la yasahu minha shay'un illa ma 'alaihi jumhur. Al-qadhi dia mengatakan diriwayatkan dengan bermacam-macam bentuk riwayat dari sahabat. Semuanya enggak ada yang benar dari sahabat itu periwayatannya. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh jumhur. Jadi para sahabat, mereka sholat Jumat setelah zawal. Mungkin ada riwayat-riwayat mengatakan sebelum zawal dan seterusnya. Tapi yang benar itu adalah para sahabat sholat ya Jumat apabila sudah zawal. Wa hamala jumhur hadhihi al-ahadith 'ala al-mubalagh fi ta'jilha. Hadis-hadis yang menunjukkan akan bahwasanya Nabi seakan-akan sebelum zawal. Ya tadi kami keluar setelah sholat Jumat, kami tidak mendapatkan bayang-bayangan dinding. Ya, bayang-bayangan dinding. Berarti baru atau masih pas di atas gitu. Maka hadis-hadis yang seperti ini dipahamkan oleh jumhur bahwa Nabi bergegas mengerjakan sholat Jumat. Jadi sudah pasti masuk, sudah tergincir, kemudian dikerjakan ya, azan, kemudian khutbah tidak panjang, kemudian sholat, kemudian selesai. Sehingga ketika selesai, ya belum terlalu jauh, atau belum kelihatan bayang-bayangan dari dinding itu. Udah pasti ketika ada dinding, kemudian matahari sudah ke barat, pasti dia akan memberikan bayang-bayangan. Ya, tadi katakan kami tidak mendapatkan dinding itu punya bayang-bayang yang bisa kami berteduh dengannya. Ya, kalau berteduh berarti sudah terlalu panjang. Ya. Ya. Kemudian bahwasanya mereka mengakhirkan makan siang dan qailulahnya pada hari itu setelah sholat Jumat. Kenapa? Kenapa tidak qailulah sebelum Jumat? Tidak makan sebelum Jumat, tapi setelah Jumat. Li'annahum nadabu ila tabkiri ilaiha. Karena mereka menganjurkan untuk bergegas datang sholat Jumat. Kalau seandainya datang di awal waktu, kapan awal waktu dulu kita pelajari? Ada yang mengatakan mulai dari terbit matahari. Ada yang mengatakan mulai dari terbit fajar. Kalau dari situ dia sudah di masjid, kapan dia mau tidur? Kapan dia makan siang? Ya? Nah, para sahabat mereka bergegas datang ke masjid. Jadi tidak ada kesempatan untuk makan siang dulu sebelum Jumat dan tidak ada kesempatan untuk qailulah sebelum Jumat. Falau ishtaghalu bi syai'in min dzalika qablaha khafu fawtaha aw fatu tabkiri ilaiha. Kalau seandainya mereka sudah sibukkan dengan hal itu, tidur dulu atau makan dulu, maka kesibukan mereka ini menyebabkan mereka khawatir kehilangan kesempatan Jumat atau kehilangan kesempatan untuk bersegera dan lebih awal ke masjid. Wa qawlu natatabba' al-fai innama kana dhalika li shiddati tabkir. Natatabba'ul fai maksudnya mencari. Ya, maaf, bukan berlindung tapi mencari, enggak dapat gitu. Ini maksudnya li syiddati tabkir karena lebih awal pelaksanaan Jumatnya. Ya, tapi setelah tergelincir matahari. Wa qasra hitanihi dan pendeknya dinding. Kalau pendek dinding kan enggak bisa dia berlindung. Tapi kalau dindingnya tinggi, ya pasti bayang-bayang itu semakin panjang, bisa dia berlindung di bawahnya, gitu ya. Wa fi tasrihun bi annahu kana qad sara fai'un yasir. Ini keterangan yang jelas bahwasanya sudah ada fai'. Ada bayangan yang pendek. Ya. Kemudian wa ma najidu fai'an nastadhillu bihi muwafaqan li hadha annahu lam yanfi fai' min aslihi. Ini menunjukkan bahwa sudah ada fai', sudah ada bayangan. Ya, menunjukkan bahwa matahari sudah condong ke barat, maka sudah ada bayangan. Cuma dindingnya pendek, tidak terlalu kelihatan fai'nya. Wa innama nafa ma istadhillu bihi wa hadha huwa ma'al qasr al-hitan zahirun fi anna salata kanat ba'da zawal muttasila bih. Jadi dari hal ini mereka mau berlindung dengan bayang-bayang itu tidak mampu disebabkan karena pendeknya dinding. Ya. Dan kemudian menunjukkan bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari ke barat. Jadi ini ya pendapat yang terkuat bahwa sholat Jumat tidak boleh dilakukan kecuali sebelum tergelincir matahari. Yakni sebelum masuk waktu zuhur. Harus setelah waktu zuhur. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.